masuk. Stop, dilarang masuk. Kau tahu si doi ku ada di sini. Jangan kau coba-coba untuk mengganggu diriku. Bisa-bisa cintaku berantakan. Stop, dilarang masuk. Stop, dilarang masuk. Cuma satu cinta yang ku inginkan. Percuma kau merayu, mengharap cinta dariku. Maaf, maaf, kita berteman saja. Stop, dilarang masuk.